Via Valen, Jitu Nada, Sakura Record Surabaya. Aku obah. Spesial buat semua pianisti dan Jitu Nada lovers. KJNI. Oh KJN. Keluarga besar Jitu Nada Indonesia. Hati tak bisa diapa.